Mitra bisnis Quick Kiandi Perpandangan, salah satu faktor yang membuat aturan perpajakan kita tidak signifikan berfungsi menjadi sarana pemerataan hasil-hasil pembangunan nasional bagi seluruh rakyat Indonesia, adalah belum diterapkannya model pajak progresif yang signifikan juga nilainya. Ia menambahkan, upaya pemerintah dengan menerapkan pajak barang mewah tidaklah membantu terciptanya pemerataan, mengingat jurang pemisah antara si kaya dan si miskin di tanah air terlalu lebar. Dan untuk melanjutkan bahasan atas model ekonomi yang ideal bagi bangsa ini, segera kita berbincang dengan Kwi Kiandi. Baik Pak Kwi, kemarin Bapak menyebutkan kendala dari penerapan pajak progresif adalah maraknya korupsi. Nah, apakah Bapak melihat pajak progresif bisa diterapkan sekarang, seraya kita melakukan upaya pembersihan birokrasi dari korupsi? Ya tidak, marah dong capital flight mereka. Jadi ini hanya bisa dilaksanakan kalau segala sesuatu sudah beres ya. Dan itu juga ada suatu faktor yang sangat abstrak. Itu hanya bisa diterapkan kalau warga negaranya sadar betul dan cinta kepada bangsa dan negaranya. Kan kita makmur dan sejahtera dan ada keadilan kan karena pajak. Jadi saya tidak berkeberatan membayar pajak itu. Baik Pak Kwik, dalam platform Presiden 2014 bidang ekonomi, Bapak juga mengkritisi soal aturan perburuan kita. Nah, apa yang salah menurut Bapak? Ya, yang salah banyak kalau kita lihat lingkungan mereka bekerja. Kan banyak yang tidak manusiawi. Kedua adalah yang terpenting yang mereka sering protes adalah upah. Nah upah itu kan dipukul rata, UMR di Jakarta mesti sekian, ini mesti sekian. Tapi Pak, apakah upaya memukul rata nilai UMR itu memang tidak tepat Pak Kwik? Tidak, itu kan berbeda-beda untuk setiap industri kan berbeda. Nah sekarang mengetahuinya itu mudah sekali. Kalau ada suatu perusahaan yang pembukuannya beres, kita lihat laporan laba ruginya. Jadi yang paling utama kan omset, jumlah uang masuk dari penjualan. Itu coba kita bagi-bagi sampai habis, sampai nol. Berapa persen yang pergi ke harga pokok penjualan, berapa persen yang pergi ke ini-ini, nanti ada satu pos, berapa persen yang pergi ke buruh. Nah yang pergi ke buruh, coba kita nyataan dalam persen nanti kan kecil sekali. Tapi pengusahanya merupakan sebuah kekuatan yang teriak-teriak-teriak terus dan mengancam. Kalau kita dinaikkan, nanti terjadi pemecatan, terjadi penggantian mereka dengan mesin. Demikian Kwi Kiandi, Benny Ramadi, Pas FM.